meskipun ada tradisi torikot di dalamnya, tapi kita tidak akan jadi kelompok torikot. Aku rasa kok dadek ke mursid, Pak Mursid itu sono dewe, ning Kendal ono Pak Mursid, ning Tegal ya ono. Aku rasa dadi kiai, aku rasa dadi ustad, aku rasa kok dadek ke opo-opo, angger kowe gelem nrimo aku dadi sedulurmu, dadi kancamu. Ngoten nggih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah musiknya Kiai Kancing, saya akan berikan kepada Pak Tafsir untuk mengayomi supaya kita semua sambung satu sama lain antara yang di panggung sama Anda semua. Sekarang saya ingin minggir sedikit, Bapak-bapak kalau bisa agak minggir sedikit supaya kita bisa ngelihat musik. Ini karya musik murni. Karena selama ini kita hanya memakai musik untuk kepentingan non-musik, misalnya untuk selawatan. Apik juga, cuman sekali-sekali kita perlu mendengarkan musik, dalam arti musik tenanan gitu ya. Gitu ya. Karena musik ini juga lahir dari rasa syukur, musik lahir dari kecintaan terhadap nada, terhadap notasi, terhadap solmisasi atau jiropatmo dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng dengan karya Ajar, Ajur, Ajer oleh Mas Ari Blondong. Silakan. Wahai engkau yang Jibril mengantarkanmu naik ke ufuk di tengah malam. Nilta, engkau menerima apa yang semua manusia tidak menerimanya ketika semua manusia sedang tertidur lelap. Nilta wal ana munia. وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء كل من في السماء كل من في السماء muga-muga ben anu ya ben nek mangan sambel ya ngerti lombok etok ya ngerti ora meng gabungane tok ning ilmu lombok ya ngerti ora meng ilmu sambele ilmu berambang ya ngerti. Jadi Anda tidak akan bisa memperindah selawat atau apapun di luar Al-Qur'an ya, kalau Al-Qur'an kan cukup dengan suara. Kalau Anda tidak mengerti benar ilmunya, nah kiye kanjeng iki sinau apa wae. Musik Afrika, musik Amerika Latin, Afrika, wis kabeh. Thailand, Filipin, terbangan jenis apa wae sinau kabeh. Pokoke uripe nganti tuwa menggo sinau rada di apa-apa. Wis ora apa-apa, sing penting iso dadi muallim atau muta'allim. Bismillah. Nah sadurunge Pak Tafsir, saya nawar sedikit supaya sekarang dari musik kita agak memasuki suasana kebersamaan kita dengan Allah Rasulullah, supaya hidup Anda juga oleh Allah dijamin tidak ada tsunami di Semarang. Ini ya. Kalau misalnya akan ada karena malaikat ngelihat Anda, terus dia bilang sama Allah, "Mbok ampun niko wonten anue, wonten bocah-bocah demenake." Kae nggih do wiritan soan sok selawatan mesake nek di tsunami akhirnya dialihkan ke Jepang. Misalnya gitu. Oke, saiki aku njaluk hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, semua sudah hafal. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, saya mohon semuanya ikut berpartisipasi supaya dicukupkan oleh Allah. Bukan hanya dicukupkan, dihitung karo Gusti Allah. Sak kredit-kreditmu kurang pirang tahun kuwi dihitung karo Gusti Allah, kuwi dikek rezeki. Nggih. Sekolah anakmu nganti sok-sok dihitung karo Gusti Allah, nyambut gaene dihitung. Karena Allah Maha Akuntan, Allah Maha Manager. Insyaallah ya. Cok kuatir, angger kuwe pasrah tenan karo nyambut gawe serius sungguh-sungguh, insyaallah Tuhan ikut menjadi direkturmu yang mengatur segala keperluan-keperluan hidupmu. Njaluk nadane sapiro hasbunallah. Mas Islam yang tau diwurui sak jeretan. Kemudian kita akan bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jajal karo di Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Ni'mal maula. Ni'mal maula. Jamaah cukup itu, nanti refrennya dan seterusnya Mas Imam Mas Islamianto. Dimulai musiknya. Monggo sarang-sarang saliki melok Mas Islami karo Mas Imam. Ya Allah cukupkan hidupnya saudara-saudaraku semua. Hasbunallah.

Ya zaman biyen, nom-nom aku biyen. Saiki ya wis padha-padha lembah-mbah karo babe. Aku ya wis mbah, kono ya wis mbah. Nah, terus Anda seluruh Indonesia mendengarkan lagunya Nasi Daria itu sebagai lagunya Gigi. Ya tak gak? Lagunya Gigi. Apa lagunya Gigi yang dari Semarang? Perdamaian. Perdamaian, perdamaian. Wis apik lah ora apa-apa lah. Ning aku seneng asline. Aku seneng sing biasa-biasa wae. Nek Melayu ya Melayu, dangdut ya dangdut, rasa di perdamaian, perdamaian, rasa ngono-ngono lah. Engko malah beset kabeh ilate kowe. Nek R ya R, gak usah R. Muhammad Tafsir. Muhammad dia Semarang. Rasa ngono lah pokoke. Desa yang desa, apa yang seanane itu ya. Bareng-bareng nyanyi perdamaian ya. Mudah-mudahan Allah mendamaikan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Yo, sing gampang-gampang. Yo. Perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya.

donya peteng mripate menungso kesasar telane numpuk ilmu ilang paedai do sembahnya salah niat ning donya harap ngopo rumangsane tetapi kan merana biayaan mrene nguber kuwasa lan bondo ora ana enteke kabeh do ketlatu mesake anak lan putune punya dalang yang dan juga komponis karawitan yang luar biasa yaitu dalang Ki Narto Sabdo. Meskipun aslinya Klaten tapi beliau dikenal sebagai tokoh Semarang almarhum.

keblinger. Inilah zaman langka. Sebuah zaman yang datang hanya sekali dalam 200 ribu tahun. 2000 tahun, klaru. Oke. Okay. Saya itu editor, saat ngedit video apa-apa. Saat zaman itu datang, maka semua manusia tampak seperti ulat. Yang membedakan hanya bulunya. Dalam sebuah sidang, perwakilan para rakyat tampak seperti sidang perwakilan para ulat. Wahai para ulat, sidang kami skors untuk beri kesempatan pada anggota dewan semua untuk nonton film porno di laptop masing-masing. Daripada nonton sembunyi-sembunyi malah dipecat oleh partainya. Kata-kata sidang sambil mengetukkan palu. Tok, tok, tok. Dengan penuh semangat, para anggota dewan ulat menghidupkan alat elektronika yang masing-masing. Mereka membuka situs porno sepuas-puasnya. Situs yang diblokir pun mereka terobos dengan nekat. Lagunya miyabi-miyabi. Gak bisa aku lagunya itu. Mars miyabi gak bisa aku. Dari pengeras suara mengalir lagu romantis. Anggota dewan ulat itu membayangkan tengah menggeluti tubuh siapapun yang hangat dan siapapun yang berbulu lebat. Skorsing selesai. Harus semua anggota dewan serius dan mematikan laptopnya masing-masing. Sekarang saatnya kita mau memikirkan rakyat sambil memikirkan diri sendiri. Anggota dewan ulat saling memandang. Mereka heran. Setelah melihat film porno, maka sebagai ulat bulu mereka bertambah lebat. Dan mereka bangga dengan kelebatan bulu-bulu itu. Marilah kita bahas nasib kita, nasib rakyat kita, sambil pelesiran di luar negeri. Agar pikiran jernih, hari ini kita khusus membahas biaya pelesiran itu. Apakah kalian setuju? Nah, semua anggota sidang berserak. Setuju banget. Nah, iki anggota dewan saka pesantren. Dadi te dibatak sak setuju banget. Nah. Ono ne. Sip sekali, Mbah. Nah. Itulah yang penting, anggaran. Itu yang paling penting bagi kami. Mereka membahas biaya plesir yang diusulkan untuk ditambah. Ditambah lagi. Dan ditambah lagi, ada biaya kenyamanan jiwa, biaya pelayanan untuk buka pintu nikmat dunia, dan biaya obat. Itu keroan. Kalau biaya untuk membeli hajar jahanam. Siapa yang ngerti? Ini yang Mesir, jangan lagi. Semua itu demi rakyat. Ya, salah anggota ulat. Ayo tuku kluwe tinggun jangan rakyate podo ngelih pemimpinne enak sekeliwat jangan telong bunder wong pinter malah keblinger. Dan setiap mereka selesai usul, bulu pun tumbuh. Tubuh mereka makin lebat. Ketika selesai membahas biaya, tumbuh lagi bulu itu. Ketika membuat keputusan, bulu pun tumbuh menjadi-jadi. Pak, apa hubungannya bulu dengan gedung kerajaan baru ini? Tanya seorang wartawan terdik. Bulu adalah pertanda kejujuran. Ini alamiah. Tidak dapat dikerjakan seperti perkara yang lain. Bulu es bulu. Titik. Makin banyak pemimpin bulu, makin hebat kami, kata anggota dewan. Dewan bulu maksudnya. Maka makin hari penduduk negeri itu pun bersambung. Mereka meski kaya hutang, juga makin kaya bulu. Maka ada lomba banyak-banyakan bulu, lebat-lebatan bulu. Juri pun sibuk menghitung bulu para finalis. Dan juaranya adalah para wakil rakyat, anggota Dewan Buruh Nasional. Nah, orang-orang bertepuk tangan. Juga heran, kenapa anggota Dewan yang kerja tidur, ngeroyok, dan nonton situs porno bisa jadi juara. Kata juri, mereka menjadi juara karena ternyata lidah mereka juga berbulu. Lihat, lidah mereka juga berbulu, berbulu domba. Bayangkan, latih ana ulune. Anek mangan piye iki. Wis mangan tepe tapi nglecep kan. Orang-orang kembali bertepuk tangan. Ada satu orang yang menangis di sudut. Loh, kenapa, Mbah? Saya heran. Kutukan bulu kok malah disyukuri, kata Mbah itu. Mbah jenenge Mbah Habib ya. Ayo tuku kluwe, kluwe singgo jangan. Rakyat di podo ngelih pemimpin enak-enakan. Enak-enak sekali wetangan terong. Terongnya punter-punter, wong pinter malah keblinger. Musik pertama. Puisi kedua ini puisi lagune aliran tahun 60-an lagune. Judule Petruk Munggah Bale Kere Dadi Ratu. Deng deng deng deng deng carane mangan rendeng rendeng ora ono carane mangan telo telo ora ono carane mangan uyah uyah ora ono carane mangan bawang deng deng deng deng deng carane mangan brambang brambang ora ono carane mangan jagung jagung ora ono carane mangan dile jele ora ono carane mangan endok jereng deng deng deng deng carane mangan daging daging ora ono carane mangan permen permen ora ono carane mangan toko toko ora ono carane mangan pasar iki jarane jan. Itulah yang terjadi ketika di tahun 2011 Petruk Munggah Bale dan Kere Dadi Ratu. Semua menjadi tidak ada, semua harus diimpor. Impor. Nek utawa padaras diimpor, impore diantel. Ketika Petruk Munggah Bale, ia sangat menikmati balenya. Tiap hari ia puja, ia gosok balik itu, sapa mengkilap, dan ia potret, ia jadikan kartu pos. Master of Bali. Ketika Kere Dadi Ratu, bukan Kere Harta, tapi Kere Jiwa, yang menjadi ratu, semua yang menjadi isi negeri ini, ia jual, ia gadikan untuk membangun, makan megah begitunya, dan untuk istrinya. Waktu, ruang, kesempatan untuk bangkit juga ia jual. Ide, cita-cita, impian, iman juga ia gadekan. Ternyata semua itu bisa laku dengan harga tinggi. Berarti diriku dan negeri ini memang berharga sangat tinggi. Kata Petruk ini dengan bangga. Ini Petruk. Petruk bangga ini Petruk ini. Tereng teng teng teng teng carane mangan jaran tereng teng teng teng teng telone mangan telo tereng teng teng teng teng daginge mangan daging tereng teng teng teng teng pasare mangan pasar tereng teng teng teng teng petruke mangan petruk tereng teng teng teng teng kerene mangan kere petruk mangan petruk kere mangan kere. Inilah yang disebut zaman Untalenium. di negeri gaglak Nesia. Yang berlaku hanya hukum makan-memakan, untal-menguntal belaka. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.